Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita insyaallah melanjutkan pembahasan kita terhadap kitab tauhid dengan syarahnya, yakni kitab Al-Qaul Mufid, syarah kitab tauhid lil Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan kita masuk pada bab yang berikutnya, yakni bab Asamin wa Isrun, bab yang ke-28. Qala Syekhul Islam Al-Mujaddid Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, bab ma jaa fi tatayyur, bab tentang tatayyur, anggapan sial atau bernasib malang, kemalangan dengan sesuatu, entah dengan orang, entah dengan hewan, entah dengan waktu tertentu, benda tertentu. 6. Ini bab tatayyur. Sedikit tentang masalah tatayyur kaitannya dengan kitab tauhid. Ikhwani fiddin azan ya Allah wa iyyakum, adalah perkara yang telah terjadi di zaman jahiliyah, bahkan yang juga banyak menimpa manusia, hampir-hampir bahkan manusia terkadang ada perasaan, nah, walaupun sebatas awalnya perasaan, yakni merasa dengan satu sebab, satu perkara, satu hal, entah itu keberadaan seseorang atau waktu tertentu atau benda tertentu atau hewan tertentu, menganggap kesialan. Nah, menganggap kemalangan menimpa dirinya. Nah, ini adalah perkara yang ada pada tingkat termasuk bagian syirik yang meniadakan tauhid, ada yang pada tingkat mengurangi kesempurnaan tauhid seseorang. Kurangnya atau bahkan hilangnya tawakal seseorang. Bahkan sebagian nanti menyebutkan bahwasanya hal ini ada kaitannya dengan bab sebelumnya, adalah nau minas sihir. Ada hubungannya dengan macam dari sihir. Nah, insyaallah taala akan kita ketahui secara jelas nanti di tengah-tengah sarahnya. Kita baca terlebih dahulu matan kitab tauhid. Bab maja'a fi tatayyur, bab tentang tatayyur, anggapan sial atau nasib kemalangan dengan adanya sesuatu. Qala rahimahullahu taala wa qaulillahi taala, ala innama ta'iruhum indallah walakin aksarahum la ya'lamun. Ketahuilah sesungguhnya kesialan mereka di sisi Allah, Akan tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Surah Al-A'raf ayat 131. Wa qawlihi ta'ala qalu ta'irukum ma'akum. Mereka, para rasul, mengatakan ta'irukum ma'akum. Nasib kemalangan atau kesialan kalian itu ma'akum. Disebabkan oleh kalian. Bersama, adanya bersama kalian. Surah Yasin ayat 19. Dalil yang ketiga yang dibawakan oleh Asy-Syaikh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la adwa wala tiyarata wala hamata wala safara akhrajahu wa zada Muslim wala nau'a wala ghaulah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa, tidak ada penyakit menular. Nanti akan kita tahu penjelasannya. Wala tiyarata, tidak ada anggapan sial karena burung. Wala hamata, tidak ada anggapan sial karena burung hamah, nama burung. Wala safara, dan tidak ada anggapan sial karena bulan safar. Dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Imam Al-Bukhari dalam kitab Tib bab laha mata. Nomor hadis 5757. Sedangkan Imam Muslim dalam kitab As-Salam bab la adwa wala tiyarata wala hamata wala safara wala nau'a wala ghaula wala yuridu mumarridun ala musihin. Nomor hadis 2220. Dalil keempat yang dibawakan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala, walahuma an Anas. Tadi tambahannya wazada Muslim, dan ditambah oleh Imam Muslim, dalam riwayat Muslim ada tambahan wala nau'a, tidak ada nau'a, yakni bintang, jenis bintang atau tempat orbit perjalanan bulan yang mempengaruhi nasib seseorang. Wala ghaula, tidak ada pula ghaul, yaitu keyakinan orang jahiliyah bahwasanya di lembah tertentu ada penunggu, ada penguasa lembah, bukit atau gunung, kalau lewat harus melakukan ritual tertentu. Kalau enggak, nanti nasibnya akan ditimpa kemalangan, kesialan. Ini tambahan di dalam riwayat Imam Muslim dalam kitab As-Salam, nomor hadis 2220. Walahuma an Anas, dan juga dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Anas bin Malik. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la adwa la wala tiyarata wa yu'jibunil fa'lu. Qalu wa mal fa'lu? Qala al-kalimatut thayyibah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya la adwa, tidak ada penyakit menular. Wala tiyarota, dan tidak ada anggapan sial. Karena burung tertentu. Wa yu'jibuni fa'al, dan membuat aku kagum, menyenangkan diriku al-fa'lu. Ungkapan yang mengandung rasa optimis, harapan optimis. Qalu wa mal fa'lu, mereka para sahabat bertanya, apa itu al-fa'lu? Jadi ada istilah Arab, bahasa Arab, para sahabat sendiri belum tahu apa itu, sehingga bertanya kepada Rasulullah. Nah, ibarat kita orang Indonesia, tapi ada kata-kata bahasa Indonesia yang mungkin satu dua kita nggak tahu apa itu maksudnya. Bisa jadi bahasa asing sudah diindonesiakan sehingga kita nggak paham. Sehingga apa itu artinya? Karena kosakata itu banyak, apalagi bahasa Arab. Maka lihat para sahabat, orang yang mereka lisanul Arab, bahasanya itu Arab, itu pun masih bertanya, apa itu al-fa'lu? Maka Rasulullah SAW menjawab, al-kalimatut thayyibah, kalimat yang baik, ungkapan yang baik. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Imam Al-Bukhari dalam kitab At-Tibb. Masih dengan sama kitab At-Tibb. Babnya La Adwa. Nomor hadis. Satu hadis 5776. Dan dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab As-Salam. Bab At-Tiyaroh Wal-Fa'l. Wama yakunu fi minas su'um. Nomor hadis 2224. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dalil selanjutnya dari bab ini yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wali Abi Dawudin bisanadin sahihin an Urwata ibni Amir qala dukirat tiyaratu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ahsanuha al-fa'lu wa la taruddu musliman fa in ra'a ahadukum ma yakrahu falyakul Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wala yadfa'u sayyi'ati illa anta wala haula wala quwata illa bika. Dan dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari Urwah ibn Amir radhiyallahu anhu, beliau berkata, disebutkan tentang tiyaroh di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebut-sebut tentang tiaroh di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ahsanuha al-fa'l, yang paling bagusnya adalah al-fa'l. Nah, ungkapan atau perkataan yang mengandung harapan dan optimisme, bukan anggapan sial. Wala tardu musliman, dan jangan sampai menjadikan seorang muslim mengurungkan niat atau keinginannya untuk melakukan sesuatu disebabkan tiaroh. Enggak jadi bepergian. Kenapa? Ada burung gagak lewat. Misalnya arahnya ke kiri. Enggak jadi hajatan hari ini padahal sudah siap kursi dan sebagainya, undangan. Loh, kok gak jadi, dibatalkan tiba-tiba? Iya, kenapa? ada cecak jatuh di tengah rumah. Misalnya, nanti dijelaskan. Fa in ra'a ahadukum ma yakrahu, kalau seseorang di antara kalian mendapati atau melihat perkara yang dia tidak senangi, menimpa sesuatu dirinya, sesuatu yang dia tidak senangi, fal yakul, hendaknya dia berdoa mengatakan, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta, ya Allah, tidaklah yang mendatangkan kebaikan-kebaikan kecuali engkau. Wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta, dan tidak bisa menolak kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan illa anta, kecuali engkau. Wa la haula wa la quwata illa bika, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin engkau. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab Tibb dalam bab Tiaroh, nomor hadis 3919. Naam, dengan sanadnya dari Amr bin Amir. Begitu juga dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah, nomor hadis 2639, dan Imam Al-Baihaqi. Begitu juga, dan dari Urwah Ibnu Amir, namun hadis ini adalah hadis yang lemah, dilemahkan oleh Syaikh Al-Albani dalam silsilah Ad-Da'ifah, nomor hadis 1619. 1619 silsilah Ad-Da'ifah. Dalil berikutnya yang kelima setidaknya, atau keenam, yang disebutkan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam bab ini. Wa an ibni Mas'udin marfu'an, at-tiyaratu sirkun, at-tiyaratu sirkun, wa ma minna illa walakinallaha yudhibuhu bitawakkul. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu secara marfu sampai kepada Rasul alaihi salatu wasalam, at-tiyaratu sirkun, tiyarah itu adalah syirik. At-tiyaratu sirkun, tiyarah adalah syirik. Wa ma minna illa, dan tidaklah dari kita kecuali perasaan untuk sial, perasaan malang, ketimpa kemalangan. Walakinallah yudhibu bitawakkul, namun Allah Subhanahu wa taala menghilangkan yang demikian, anggapan sial itu, bitawakkul, dengan adanya tawakal pada diri seseorang. Rawahu Abu Daud, dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, wa Tirmidzi, wa sahahu, wa ja'ala akhirahu min qaul Ibnu Mas'ud. Dan Imam Tirmidzi, beliau juga mensahihkan dan menjadikan akhir dari ucapan ini adalah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Naam. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Butib, nomor hadis 3910. Imam Tirmidzi dalam kitab Siyar Babut Thair dengan nomor hadis 1614. Dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam kitab Butib, bab mimman kana yu'jibul fa'al wa yukrihut tiyarah bayakrahu tiyarah, nomor hadis 3538. Dikeluarkan pula oleh Imam Ahmad, nomor hadis 440. Dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahihul Jami', nomor hadis 3960. disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Sahihul Jami' nomor hadis 3960. Dalil berikutnya dan yang terakhir yang disebutkan dalil berikutnya yang disebutkan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wali Ahmad min hadis Ibnu Amr man raddathu atiyaratu an hajatihi faqad asraka qalu fama kafaratu dalik qala antakulu Allahumma la khaira illa khairuk wala tayra illa tayruk wala ilaha ghairuk. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari hadis Ibnu Amr radhiyallahu anhu, barang siapa yang anggapan sial tiaroh itu menyebabkan dia mengurungkan niat, mengurungkan dari hajatnya, keinginannya untuk melakukan sesuatu, faqad asroka, maka sungguh dia telah terjatuh dalam kesyirikan. Qalu, mereka para sahabat bertanya, fama kafaratu dalik, apa kafarohnya hal tersebut? Qala, beliau menjawab, antakulu, engkau katakan, Allahumma la khaira illa khairuk, ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan darimu. Wala tayra illa tayruk, dan tidak ada kesialan kecuali kesialan darimu. Wala ilaha ghairuk, dan tidak ada ilah selain engkau. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya nomor hadis 220. Al-Imam Ibnu Abi Syaibah nomor hadis 26411. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Al-Silsilah As-Sahihah nomor hadis 1065. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Silsilah Al-Hadis As-Sahihah nomor hadis 1065. Dalil berikutnya yang disebutkan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab dan yang terakhir dari bab ini, walahu min hadis Fadl Ibni Abbas, innamat tiyaratu ma amdaka aw raddaka. Dan walahu, yakni li Imam Ahmad, dikeluarkan pula oleh Imam Ahmad dari hadis Fadl Ibn Abbas, innamat tiyaratu ma amdaka aw raddaka, sesungguhnya tiyarah itu adalah apa yang menjadikan engkau melanjutkan keinginanmu atau niatmu, atau roddaka, yang menyebabkan engkau mengurungkan niat dan keinginanmu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad nomor hadis 213. Dari hadis Fadl Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, namun padanya ada inqita'. Ada inqita', sanadnya ada terputus, yakni sanad ada rawi bernama Maslamah Al-Juhani tidak mendengar dari Fadl Ibn Abbas. Tidak, lam yasma minal Fadl Ibn Abbas. Riwayatnya hadisnya inqita' munqati'. Ini dalil-dalil yang disebutkan oleh beliau Syekhul Islam Al-Mujaddid Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dalam bab ini, insyaallah ta'ala akan kita baca sarahnya yang diberikan oleh beliau Syekh Muhammad Musa Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Sanakra insyaallah